Mitra bisnis saat ini publik tengah dikejutkan dengan terungkapnya kasus mafia pajak dan mafia hukum yang beritanya berhasil mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Kwi Kian Gi, berbagai penyelewengan yang terjadi dalam kasus ini sebenarnya telah diulas dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwi Kian Gi beberapa tahun yang lalu. Dalam buku itu, Kwi Kian Gi memang menganjurkan agar aparat pemerintah diberi pendapatan yang cukup agar tidak lagi melakukan korupsi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, pendapatan pegawai pajak dan pegawai Depkeu sebenarnya telah diperbaiki oleh pemerintah. Tapi nyatanya masih ada pegawai di institusi itu yang melakukan penyelewengan. Apa pendapat Bapak? Ya, dalam buku itu kan saya sebut juga. Akan tetapi gaji yang diperbaiki itu adalah reward. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak ada punishment-nya. Setelah melanggar kan tidak ada hukuman untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan tidak ada inisiatif menghukum dari pihak Departemen Keuangan sendiri. Yang ngobrak-ngabrik ini kan sekarang kan Satgas, KPK, DPR gitu kan. Dan tidak ada yang dari Departemen Keuangan sendiri. Walaupun menterinya Sri Mulyani terkenal sebagai waduh. The Iron Lady Reformis yang membersihkan pajak. Tapi setelah dia melakukan ini semua 4 tahun, kok meledak seperti ini, ya terkejut-kejut sendiri. Bagaimana sih? Iya kan? Meledaknya Gayus kan tidak oleh Menteri Keuangan. Tapi Menteri Keuangan sebelum ini, selama ini kan terkenal sebagai orang bersih, yang hebat, reformis, mencatin kiri kanan, uang ini. Tapi tidak ternyata terkejut setelah begini. Jadi banyak tanda tanya, sebenarnya lucu hal-hal keanehan kalau Departemen Keuangan kan sejak awal saya sudah mempertanyakan misalnya seperti sawit bosen urusan subsidi BBM itu. Itu kan ada kelebihan uang luar biasa di sana, kelebihan uang tunai. Karena Departemen Keuangan sebagai yang mewakili rakyat menyuruh Pertamina membeli minyak mentah dengan harga dunia gitu kan. Nah, itu kan tinggi, padahal dia untuk minyak itu kan ada harganya. Artinya minyak itu ada harganya, jelas ada harganya. Tetapi minyak itu kan ada dan dikeduk, dan itu kan mengeluarkan uang. Itu uang tunai yang dikeluarkan untuk melistrik itu kecil gitu kan. Tapi disuruh membayar Pertamina gede, itu pun masih belum sesuai dengan New York, selisihnya disebut subsidi segala macam. Tapi sekarang jangan itulah, sekarang begini. Departemen Keuangan menerima uang dari Pertamina. Itu kemana uang itu? Tidak pernah ada pertanggungjawabannya kan? Tapi Pak, bukankah pendapatan dari Pertamina juga masuk dalam APBN? Iya, yang mana posnya? APBN-nya yang mana? Oleh karena di APBN dikatakan minus. Memang ada pendapatan dari sumber daya alam BBM ada. Tapi juga ada pos subsidinya. Subsidi BBM juga ada. Jadi kacau, sulit sekali difahami gitu. Apalagi kalau mau menelusuri sampai sedalam-dalamnya detail seperti orang menganalisa perusahaan, enggak mungkin. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.